الحمد لله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. معاشر المسلمين إخوتي في الدين أكرمني وأكرمكم الله. Kita lanjutkan untuk kita mengenang sejarah sebelum Islam datang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Kita ketahui betapa hinanya keadaan kaum wanita dari sisi kehidupan, dia sebagai manusia tapi tidak dianggap sebagaimana layaknya manusia. Begitupun di dalam statusnya dalam masyarakat. Demikian pula ketika wanita ini hendak menikah di zaman jahiliyah, ada beberapa macam atau bentuk pernikahan, ada beberapa sistem cara yang mereka adakan. Ada yang dengan cara diundi, yaitu bila seorang wanita sudah menginjak usia remaja, maka orang tua yang hendak menikahkan wanita ini membuka pintu, laki-laki siapa saja boleh daftar, lalu boleh datang masuk untuk titip padanya, ya. Kemudian ketika wanita ini hamil, sekian banyak laki-laki yang datang kepadanya menghampirinya, sampai ditunggu nanti anak ini lahir, dan laki-laki yang pernah menghampirinya dipanggil lagi semua. Berapa orang yang menghampiri? Kalau 10 orang semua datang, nanti anak ini lahir mirip siapa? Nah, itu bapaknya. Ini model jahiliyah, ya, model jahiliyah. Dan yang seperti ini jelek tentunya. Namun sungguh di masa kita juga, ternyata di zaman modern juga tidak jauh beda, ya. Ini cara-cara seperti ini. Atau ya, diberi pengumuman, ya, diberi pengumuman, memberikan pemberitaan supaya ada laki-laki yang datang padanya. Kemudian wanita ini dia diperkenankan untuk siapa yang dicintainya. Yang semua ini tentunya ikhwah tidak sesuai dengan syariat Islam. Naam, karena Islam mengajarkan kemuliaan akhlak dan menjaga keturunan. Tapi kalau seperti ini model pernikahannya, tentunya akan tidak jelas siapa sebenarnya ayah. Makanya termasuk juga perilaku di zaman jahiliyah. Kalau dulu mereka membunuh hanya wanita yang terlahir atau anak-anak perempuan yang terlahir, tapi di zaman kita ini ternyata kita lihat wa'iyadzubillah banyak bayi yang dibuang. Bayi yang dibuang dalam keadaan dia baru lahir, masih dibungkus tas kresek. Ada yang laki-laki, ada perempuan. Semua ternyata nasibnya tidak jauh beda. Yang laki dan perempuan di zaman kita, bahkan laki-laki dan perempuan dibuangnya sudah banyak terjadi. Bahkan sebelum terlahir sudah digugurkan. Ini pun di zaman kita dilakukan atau terjadi. Ini menunjukkan bahwa benar upaya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan nilai-nilai kemuliaan Islam ini, mereka berhasil atau mereka tetap terus gencarkan untuk menjatuhkan moral kaum muslimin. Dan mereka tidak inginkan kebaikan di muka bumi ini. Harus kita sadarinya ikhwah. Maka pada posisi Islam setelah datang ini mengangkat derajat wanita, Allah sejajarkan dalam hukum sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa an-nisa saqa'iqur rijal, bahwa wanita dalam hukum ini seperti halnya ya kaum laki-laki. Laki-laki diperintahkan sholat, wanita diperintahkan juga sholat. Laki-laki diperintahkan zakat, juga begitu wanita ya dalam sedekah, dalam infak diperintahkan seperti hanya laki-laki. Begitu juga haji, laki-laki diperintahkan berhaji, wanita juga sama, berpuasa juga sama. Dan bahkan Islam subhanallah, karena wanita ada keistimewaan atau kekhususan yang tidak ada pada kaum laki-laki, berkenaan dengan mengandung, kemudian nifas setelah melahirkan, kemudian haid, ya, dalam Islam ada hukum-hukum sendiri. Subhanallah, ikhwafillah, barakallahu fikum. Ini semua karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengangkat derajat wanita ini, dan Islam memberikan perhatian sedemikian besar. Nah, kemudian ikhwafillah, barakallahu fikum, juga Islam mengharamkan wanita untuk diwariskan sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah dulu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Allah katakan, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kalian ya untuk menjadikan wanita itu dia seperti harta warisan. Tidak dibolehkan seperti zaman dulu lagi. Dan bahkan wanita ini mendapat hak sama dalam waris seperti hak laki-laki. Dalam arti hak sama di sini sama-sama mendapatkan hak waris, walaupun dalam pembagiannya sudah diatur. Karena apa? Laki-laki punya bagian dua kali dari bagian wanita. Walaupun dalam prakteknya ikhwah barakallahu fikum, terkadang ya di situ hampir ada kesamaan. Nah, kemudian yang fila barakallahu fikum, yang harus kita sadar di sini ya adalah apa yang dimaukan orang-orang kafir. Ya, di mana mereka ini berupaya untuk menanggalkan hijab wanita muslimah. Ingat, orang-orang kafir berupaya bagaimana wanita muslim tanggalkan hijab mereka. Ya, supaya mereka itu keluar dari rumah meninggalkan hijab, mereka bertabarruj seperti tabarruj di masa jahiliyah dulu. Kenapa kok sampai seperti ini mereka berupaya? Karena kalau wanita mukminah sudah keluar rumah, wanita mukminah sudah menanggalkan hijab, maka sungguh kehancuran itu akan terwujud. Ya, karena tidak ada lagi manusia yang bermoral. Tidak ada lagi manusia yang beradab. Laki-lakinya pun tergoda oleh wanita, karena memang wanita keluar dalam keadaan seperti itu, terbuka auratnya. Dan ini diomongkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang mereka mengikut ya pengekor syahwat. Maka ya barakallahu fikum, karena yang mereka maukan kata Allah, wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima. Mereka menginginkan ini sebenarnya, wanita keluar dalam keadaan mereka tidak lagi berhijab, dalam keadaan mereka ini menggoda kaum lelaki. Ikhwah barakallahu fikum, ya. Islam ini tidak melarang wanita keluar rumah. Islam tidak melarang memang. Namun perlu diperhatikan, kapan wanita mesti keluar rumah? Di antaranya ikhwah barakallahu fikum, beliau mengingatkan kepada kita ya. Yang pertama, ketika wanita ini memang dibutuhkan untuk melakukan satu tindakan yang masyarakat itu sangat memerlukan dan tidak bisa laki-laki melakukannya kecuali dia. Ini wanita yang berperan. Tindakan medis, membantu orang melahirkan, ini juga dibutuhkan. Gak mungkin laki-laki selama wanita itu yang bisa menanganinya, mestinya wanita. Ya, kita ikhwah hati-hati. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum, kita akan masuk kepada materi inti yang akan kami sampaikan di sini, yaitu peran wanita di dalam menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan berumah tangga. Karena sungguh ikhwah fillah barakallahu fikum, ketika kita berbicara tentang hukum wanita, maka akan sangat banyak hukum yang berkenaan dengan wanita. Dan tadi kami ingatkan sedikit di depan tentang sejarah awal sebelum Islam, bagaimana keadaan kaum wanita, agar kita wanita mukminah yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga ia bisa berhijab dan ia bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, dan alhamdulillah mendapatkan seorang suami yang juga sama-sama ya sebagai penuntut ilmu, mestinya bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nahmiyahfilah barakallahu fikum. Kita akan ambil pada poin ya ahkam takhtasu bizawjiyah, hukum yang berkaitan khusus dengan suami istri. Dalam hal ini kita kaitkan dengan peran wanita. Tabiyahfilah barakallahu fikum. Yang pertama kita akan ambil dari firman Allah di surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah menyebutnya dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah sebutkan dalam ayat yang agung ini, dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah adalah Allah telah ciptakan bagi kalian kaum lelaki dari jenis kalian, istri pasangan kalian, agar kalian mendapatkan ketentraman padanya atau bersamanya. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta. Allah adakan antara rahmat. Dan sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mau berfikir. Lihat ikhwafillah barakallahu fikum. Ini ayat pertama. Allah sebutkan bahwa di dalam Islam pernikahan ini adalah satu tanda dari tanda keagungan Allah, dan ini adalah bentuk ibadah. Karenanya ikhwa barakallahu fikum, kalau seorang melakukan pernikahan tanpa adanya ilmu, tentunya beda dengan mereka yang melakukan dengan ilmu. Karena secara tabiat manusia, tentu wanita manusia ini akan menikah karena kebutuhan laki-laki terhadap wanita. Begitu pun wanita butuh akan laki-laki. Dan memang Allah ciptakan berpasangan. Namun ikhwah barakallahu fikum, beda dengan kita ini ahlus sunnah khususnya. Ketika Allah Ta'ala telah bimbing kita dengan ilmu, maka sungguh kita akan melihat di dalam pernikahan ini ternyata rumah tangga ini adalah merupakan ladang ibadah. Rumah tangga adalah merupakan lahan untuk kita meraih pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ kita akan melihat tanda-tanda dari tanda keagungan Allah, yaitu setelah seorang mendapatkan pasangan hidupnya, dia akan merasakan ketentraman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Ya, ini bagi yang telah merasakannya, ya Pak ya. Tapi yang heran, kalau ada orang sudah nikah, waktu bujang dia tentram hidupnya, setelah nikah kok bingung malah hidupnya. Ada enggak kira-kira ya? Waktu masih bujang santai, tenang hidupnya, waktu udah nikah kok malah bingung hidupnya. Ini dipertanyakan, kenapa bingung? Ya, seperti ada seorang yang datang mengadu kepada seorang ulama. "Ya Syekh, saya hidup begini, begini, begini." Dia mengaku sengsara hidupnya katanya, dengan kekurangan yang dirasakannya. Lalu ditanya, "Engkau punya istri?" "Punya wahai guru." "Masya Allah, dalam keadaan engkau mendapatkan nikmat yang sebegitu besarnya masih mengeluh." Lihat, istri ini kan modal untuk engkau hidup tenteram. Kenapa kau mengeluh, gak merasa tenteram dengan istrimu? Nah coba, yang membuat tenteram ini kata Allah istri atau uang? Hah? Yang membuat tenteram rumah tangga ini istri atau uang? Hah? Bingung. Dua-duanya baik. Ada gak orang kaya uang banyak di bank sampai gak habis dimakan 7 turunan tapi gak tenteram dengan istrinya? Ada gak? Ada. Contohnya, tiap hari ditayangkan kata orang di berita koran, di televisi, gosip yang begini dan begitu dari para artis binatang film tuh. Cuman cerita cerai gugat, cerai gugat, cerai gugat. Kemarin cerita nikah sering cerai. Begitu hari-hari. Kata yang suami saya nonton katanya, gak tahu acara apa gitu. Subhanallah ikhwan. Ternyata ini uang banyak tapi juga enggak tenteram. Nah, sekarang dalam ayat Al-Qur'an dibilang apa? Yang Allah jadikan sebab engkau tenteram hidup itu istri. Lah, ada istri kok enggak tenteram? Berarti ada sesuatu padanya. Ya, kurang apa ini istrinya kira-kira? Ya ikhwah barakallahu fikum. Jangan kau ini karena kurang uang saja. Sehingga banyak orang yang berpikir karena merasa istri ini supaya dia tenang hidupnya, kamu malah yang gak tenang. Dia senang, dia tenang karena kamu kasih uang terus, tapi kamu gak senang. Pagi keluar rumah, sore baru pulang, malam lagi tambah waktu lagi untuk cari uang buat dia. Kapan tenteramnya dirimu? Kapan kau bisa merasakan tenteram? Nah coba Riko. Ya, disinilah yang perlu kita ingat bahwa ketentraman itu harus diciptakan. Jangan ditunggu kapan saya hidup tenteram. Ya, coba. Paham maksudnya? Ciptakan rumah tanggamu sebagai tempat untuk hidup tenteram. Jangan nunggu kapan keluarga saya tenteram. Mungkin kalau saya sudah enggak jadi kontraktor, saya akan tenteram hidupnya. Artinya kontrak, habis kontrak, pindah kontrak lagi, ini kontraktor terus ini. Hidup berpindah-pindah. Ya ikhwah, tidak jadi jaminan syarat orang yang rumah sendiri tenteram, yang kontrak enggak tenteram, enggak jaminan. Yang membuat tenteram jiwa itu ketika jiwa yang telah mendapatkan pasangan yang pas. Ya, sehingga saling melengkapi, sehingga saling ya memenuhi kebutuhannya. Maka di sini ya barakallahu fikum harus diciptakan rumah tangga itu untuk bisa tenteram. Laki-laki wajib mencurahkan kemampuannya untuk bisa memberikan ketentraman bagi istrinya, begitupun istri menciptakan suasana tenteram bagi suaminya. Nah, inilah perlunya ilmu. Maka ya barakallahu fikum, ya, Allah sebutkan dalam ayat di sini yang menyebabkan kekayaan juga ternyata di sini pintunya adalah pintu pernikahan. Coba lihat firman Allah, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allah sebutkan, engkau nikahkan ya, yakni gadis-gadismu ya, anak-anak perempuanmu ya, dan juga orang-orang saleh di antara hamba-hambamu, budak-budak perempuanmu yang sudah waktunya nikah, nikahkanlah mereka itu. Kalau mereka dalam keadaan fakir, ketika mereka nikah, niscaya apa? Yughnihimullah, Allah akan beri mereka kekayaan min fadlih, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Maka ikhwah, problem bagi para bujang yang belum nikah ini biasanya apa? Mau nikah? Mau. Kenapa enggak nikah? Enggak berani. Kenapa? Enggak ada modalnya. Ya. Alasannya apa? Tidak punya uang maka enggak berani. Apakah benar harus dengan uang dia menikah? Nah ini ikhwah, ya memang, tapi ingat bukan mesti harus seperti itu. Lihat di sini Allah menitik beratkan kepada kita ikhwah barakallahu fikum perintah untuk kita menikah, yang mana dalam ayat ini banyak sekali hikmah ternyata ya yang akan kita rasakan dari pernikahan ini. Kalau kita bisa menciptakan ketentraman dalam rumah tangga itu bersama siapa? Bersama pasangan hidupmu, yaitu istrimu. Dan itulah maka Allah jadikan sebagai tanda dari tanda keagungannya. Ya, tanda daripada tanda keagungannya. Ikhwah barakallahu fikum. Antum biarpun mengendarai kendaraan yang bagus sekalipun, roda 4 ya atau roda 2. Kalau salah satu ya roda itu ada yang bocor kempes, enak enggak jalannya? Pasti timpang, plak-plak, plak-plak begitu kan, enggak enak. Ada yang bocor ini berarti yang sebelah enggak seimbang. Nah, itu. Coba Bagaimana mungkin keluarga ini akan tenteram kalau suaminya santri, biasa mengaji, istrinya enggak pernah ada ilmunya. Ya, enggak pernah diajari lagi. Nah, ini enggak mungkin. Ini pasti akan terjadi keguncangan-keguncangan padanya. Maka di sini ikhwah barakallahu fikum, kita akan lihat yaqul Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah perintah untuk kita menikah secara singkat. Dan ya qad dhahaba taifatu minal ulama, para ulama mereka berpendapat ila wujubi, wajibnya untuk menikah ini ayat tadi. Ya. Dari zahir ayat, demikian pula sabda Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan secara langsung hikmah daripada orang yang menikah di sini ikhwan. Ya. Ya masyarus sabab, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa inna akhadhu lil basar asra al faraj. Wa man lam yastatif 'ala bis saum fa innahu lahu wija. Akhrajahu fi sahihain min hadis Ibnu Mas'ud. Wahai para pemuda, beliau bersabda, wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara untuk menikah, hendaknya segeralah menikah. Karena sungguh dengan nikah itu akan menundukkan pandangan, akan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa. Karena puasa ini untuknya menjadi benteng bagi para pemuda. Kenapa para pemuda? Karena usia muda inilah syahwat dalam puncak kekuatan yang luar biasa. Tenaganya memadai, ya, umurnya ideal, ya. Subhanallah, dan nafsunya melonjak-lonjak, tak bisa dikendalikan terkadang. Nah, ini kalau disalurkan dalam usia yang begini, biasanya inilah yang bagus. Ya, masih muda. Dan ini biasanya usia ini usia mulai dari usia remaja menginjak usia 15 tahun ke atas sampai usia 35, ini masih termasuk, ya, masih kuat. Tapi kalau sudah lewat 30, biasanya sudah mulai menurun semangatnya. Makanya para pemuda kalau menikah ini sebelum umur 30 itu bagus. Kalau sudah terlanjur lewat 30, ya cepat-cepat, ya. Supaya apa? Jangan sampai semangatnya sudah menurun. Nah, kita akan merasakan di sini ikhwah, ketika gelora syahwat itu besar, kemudian tersalur pada perkara yang halal, itulah yang akan dirasakan betapa agungnya nikmat Allah padanya. Taib ikhwah barakallahu fikum. Lihat ini hadis. Beliau menyebutkan hikmah daripada pernikahan di sini. Bagi laki-laki dan juga wanita sama. Ya. Beda dengan maunya orang-orang kafir. Model sekarang ini telah merasuk penyakit orang kafir kepada kaum muslimin muslimah. Bahkan herannya orang tua yang jelas-jelas dia muslim, ya, mukminah, ketika anaknya pacaran ribo. Ya, kalau anaknya sudah remaja, kemudian ada laki-laki yang datang apel istilahnya, itu bukannya dilarang. Kamu mau datang mau apa? Mau ketemu putri bapak? Oh iya, anak bilang, "Pak, ini teman. Silakan masuk." Dikasih waktu, dikasih persilakan untuk bertemu. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Ini bukan cara-cara Islam, ingat ikhwah. Ya, artinya pacaran secara singkat itu bukan cara-cara Islam. Untuk mencari jodoh bukan cara seperti itu. Nah, tapi harus ditempuh cara yang sesuai dengan syariat. Yaitu ikhwah barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, untuk mencari calon jodoh kita ini, perhatikanlah, ya, perhatikan perkara yang empat. Yang pertama, Rasulullah mengatakan tun kaul mar'a li arba'in, wanita dinikah karena empat. Yang pertama, li jamaliha, cantiknya. Yang kedua, ya, li maliha, karena hartanya. Ketiga, li hasabi, keturunannya. Dan yang keempat, li diniha, karena agamanya. Perhatikan, ya, empat perkara ini. Yang pertama, engkau perhatikan wanita itu cantik. Memang secara umum laki-laki pasti pilih wanita ini yang cantik, ya. Kemudian ketika kecantikan ini mamanya engkau dapati padanya, lihat juga yang kedua, Jangan melulu cantik saja. Begitupun wanita, kalau melihat suaminya, apa yang menyebabkan Anda datang ingin melamarku? Karena engkau cantik, cuma itu saja. Ya, ingat, kalau cuma itu saja, berarti dia hanya akan menghisap madunya saja. Ibarat kumbang hanya ingin menghisap madunya saja. Dan madu bunga itu biasanya ketika bunga baru mekar. Iya kan? Ada enggak madunya kalau bunga sudah layu dan mau jatuh? Sudah enggak ada. Enggak akan dihinggapi lagi. Kenapa? Sudah layu bunganya. Enggak ada lagi madunya. Ditinggal pergi cari bunga yang baru. Celaka nanti ini wanita. Hati-hati. Ya. Subhanallah ikhwan. Kemudian lihat juga yang kedua, hartanya. Tapi ingat, harta ini bukan jaminan. Kalau laki-laki semata-mata cari wanita yang kaya raya, berarti dia laki-laki pemalas. Laki-laki yang tidak punya semangat kerja, mau numpang makan sama mertua. Ini hati-hati. Kalau Anda punya suami seperti ini wanita, repot. Kemudian yang ketiga, lihat dia punya keturunan. Kenapa punya keturunan iho? Sungguh ibarat pohon, buah tidak akan jatuh jauh dari pohon itu. Begitupun anak ini tidak akan jauh dari orang tuanya. Perhatikan, apakah orang tuanya hidupnya, rumah tangganya rukun, bagus, ya? Karena apa? Pengaruh dari didikan orang tua itu akan kepada anak putrinya. Kita perhatikan, bagaimana kita tahu orang tuanya baik? Perhatikan orang tuanya biasa di masjid enggak? Biasa taklim enggak? Ngerti agama enggak orang tuanya? Kalau ngerti, insya Allah anaknya juga akan sedikit banyak ngerti. Nah, lebih khusus lagi, perhatikan agamanya. Ini cara-cara Islam. Kalau kita dapati wanita yang seperti ini, agamanya bagus, ya, solihah dia. Kemudian dia hartanya ada, orang tuanya bagus, kemudian cantik. Sudah cepat-cepat Anda, jangan kedelon orang lain. Ini kebaikan di atas kebaikan. Tapi kalau tidak didapati yang lainnya, kata beliau, fadfar bidzatiddin taribat yada. Engkau utamakan agamanya, kau akan selamat. Kenapa? Karena masalah harta ya ikhwah, Allah katakan dalam ayat ini tadi, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika kalian atau mereka yang kau nikahkan dalam keadaan fakir, Allah akan memberi kekayaan baginya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ati'u Allah fi ma amarakum bih minan nikah. Kalian taati perintah Allah ini. Perintah Allah apa? Untuk engkau menikah. Dan pasti Allah akan berikan kepadamu apa yang Allah janjikan, minal ghina, yaitu dari kekayaan. Ya. Allah akan berikan kepada kamu kekayaan itu. Karena Allah katakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Subhanallah ikhwah. Ini kami tegaskan karena masih banyak ikhwah yang kadang itu masih berpikir panjang, mengulur-ulur waktu bujangnya, takut mau menikah. Kenapa? Takut nanti tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, tidak bisa menafkahi anak istrinya. Demikian pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamisul ghina fin nikah, beliau memerintahkan kita, kalian berharaplah menjadi kaya atau mendapatkan kekayaan, fin nikah, di dalam kalian menikah. Ya, karena Allah telah janjikan, iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Sekian keterangan dari salafus saleh ikhwah. Ya. Berarti di sini tinggal bagaimana kita menciptakan ketentraman dalam rumah tangga itu, yaitu jadikan istrimu wanita salihah. Ingat, wanita salihah ini ada yang memang dari aslinya sudah salihah, ada yang harus engkau terus memupuk kesalihatannya. Dan ini perlu waktu ikhwah. Ini perlu waktu untuk memupuk, membimbing. Karena apa? Sifat wanita ini seperti dikatakan Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khayala. Kau harus terus berikan wasiat kepada wanita yang baik-baik. Innahu khuliqa min dhil'in. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sudah jelas asal tabiat wanita ini bengkok seperti tulang rusuk. Dan yang paling bengkok tulang rusuk, kata beliau, yang paling atas. Bikalah mana engkau akan paksa dia lurus patah. Tapi kalau kau biarkan dia, tidak akan mungkin dia lurus. Ya, enggak cuma dielus-elus saja dia. Saya udah sayang dia, enggak pernah saya marahi dia, enggak pernah tak tegur dia. Kok dia masih bengkok terus? Ya nanya bareng bengkok, dielus-elus saja enggak mungkin dia akan lurus. Mesti apa? Sesekali ya mungkin ada memang perlu dipanasin. Setelah dipanasin sedikit, luruskan. Ya. Kemudian lagi panas, luruskan. Maka ikhwah, mencari celah untuk kita bisa menasihatinya, ini perlu. Tidak mungkin rumah tangga yang kita harapkan ini akan tentram itu serta-merta begitu nikah langsung enak dan tidak akan problem, tidak ada problem. Tidak mungkin. Pasti banyak. Ya, pasti banyak. Justru itulah ikhwah, ketika terjadi ketidaksefahaman antara Anda dengan istri, di situ memicu percekcokan atau adu mulut istilahnya, Anda sebagai suami harus fahami, oh berarti di sini letaknya kekurangan dia, oh di sini kekurangan saya. Anda faham ketika dia komentari, apa komentar istri Anda? Anda sadari, ya. Kemudian Anda perhatikan, pelajari, di sini kekurangan dia. Subhanallah ikhwah, karenanya Rasulullah SAW telah membimbing kita, ya, ketika baru masuk rumah tangga menikah itu dengan doa yang sudah kita hafal tentunya, ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, ku mohon padamu kebaikan dari istriku dan kebaikan watak perangai yang kau berikan padanya. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia dan kejelekan watak yang ada padanya. Supaya apa? Dari dua insan yang berbeda, ya. Kemudian dari karakter yang berbeda, di situ ada keserasian. Karena intinya ikhwah, kalau kita ingin bahagia dalam menciptakan rumah tangga ini, antara dua insan ini harus ada yang pertama niatan untuk apa? Saling ta'awun alal birri wa taqwa. Ini yang pertama. Ciptakan ini. Rumah tangga ini sebagai ajang untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sampaikan kepada istrimu, ya. Yang sudah berlalu biar berlalu. Yang sebelum, ya, yang belum terjadi, hari-hari yang akan datang sampaikan. Ya, rubah. Rubah apa? Rubah suasana. Kalau yang dulu suasana saling menuntut, istri nuntut suami untuk memenuhi kebutuhan saja. Ya, suami menuntut istri untuk pintar sendiri, enggak perlu diajari harus pintar begini begini, enggak mungkin. Sekarang kan apa? Ta'awun. Yakni tolong menolong dalam ketakwaan. Tolong menolong dalam kebaikan. Saling memberi semangat untuk meningkatkan ilmu. Saling memberi semangat untuk mengamalkan ilmu. Harus berikan kepadanya. Yang kedua juga harus apa? Ya, harus kita saling tafahum. Memahami. Pahami masa Anda nikah sekian lama enggak paham karakter istrimu. Yang saya paham dia marah-marah terus. Marah kan ada sebabnya. Nah ini yang Anda perlu pahami itu sebabnya apa kok dia marah. Karena apa ikhwah? Ya gak mungkin akan keluar seperti itu, ada sebabnya. Bisa jadi dia marah karena sebab dirimu juga. Begitupun istri harus pahami, kenapa suamiku begini wataknya gak rubah-rubah dari awal kok sampai sekarang kaku terus. Gak pernah dia luas gitu loh. Gak pernah dia romantis semuanya. Nah, mungkin dia tipe laki-laki yang perlu dikasih tahu dulu. Nah, gitu. Ada memang laki-laki yang sudah pengalaman sehingga dia pintar. Ada laki-laki yang enggak tahu apa-apa sehingga lugu. Nah, ini perlu dikasih tahu. Saling tafahum lah, saling memahamilah. Apa maunya? Ya, ini sampaikan. Ya, wahai suamiku. Ya, jangan langsung-langsung to the point istilahnya. Boh iya begini, oh bagaimana, bagaimana? Coba cari suasana, bagaimana? Karena kadang-kadang suami itu setelah menikah seakan-akan wanita hanya di rumah dan tidak pernah diajak keluar. Sampai enggak kenal dunia luar. Ya sesekali diajak keluarga, sesekali diajak kemana? Supaya apa? Lihat alam semesta ini betapa luasnya. Jadi jangan sampai wanita jadi anggota DPR, dapur, kasur, sumur gitu maksudnya. Itu terus muter-muter. Iya, subhanallah, ikhwan, barakallahu fikum. Nah, jadi yang kedua, ciptakan suasana untuk kita saling memahami karakternya. Kemudian berikutnya juga harus ada tarahum, saling menyayangi. Ya. Wujudkan, curahkan cinta sepenuhnya. Suami mencintai istri sepenuhnya, begitu pun istri. Yang diwujudkan dalam bentuk apa? Menyayanginya, yaitu meringankan bebannya, membantu ya, apa yang masih bisa dibantu. Dan ihfila barakallahu fikum, jaga lisan, jaga jangan sampai terucap kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Dalam rangka apa? Kita ingin menciptakan rumah tangga ini untuk bisa harmonis. Jangan hanya menunggu ya, kapan harmonisnya keluarga saya. Tidak akan datang kecuali kita upayakan dengan tidak melupakan, mohonlah ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ikhwah, tidak ada ya percintaan yang indah seindah percintaan dalam rumah tangga. Kalau orang berpacaran mengaku indah sekali pacaran dengan orang begini, begini cantik, anaknya orang kaya, asik, subhanallah, ini haram. Dan indahnya indah yang semu, karena masing-masing dia menipu. Dia ngaku cinta belum tentu ya gitu setulus hati, karena ada yang lain disimpannya juga bisa. Tapi kalau sudah rumah tangga, sudah nikah, subhanallah ikhwah, semua halal. Semakin Anda bisa memberikan yang terbaik bagi istri Anda, semakin besar pahala Anda dalam sedekah. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan ya, wa fi bud'i ahadikum fiya sedekah, ketika belum menyebutkan pintu-pintu kebaikan ya, ketika para sahabat datang mengadu kepada beliau, ya Rasulullah, dhaba ahlud dusur bil ujur, orang-orang kaya telah memborong pahala semua-semua. Ya, mereka sholat seperti kita sholat, mereka berpuasa seperti kita puasa, mereka haji seperti kita juga. Ya, mereka bisa memberikan sedekah dari kelebihan harta mereka punya. Beliau katakan, bukankah juga Allah telah jadikan Anda untuk bisa sedekah? Kalian juga bisa sedekah, ya? Yaitu apa? Setiap kali fi kulli tasbihatin fiha sedekah. Setiap tasbih yang kau ucapkan sedekah. Takbir yang kau ucapkan sedekah. Tahmid yang kau ucapkan juga sedekah. Mereka juga mengatakan, ya Rasulullah, mereka juga lakukan ini. Nah, beliau katakan, dalika fadullah, itu karunia Allah. Sampai-sampai ketika beliau mengatakan dalam hadis yang lain panjang, wa fi bud'i ahdikum fi sedekah, engkau menyalurkan syahwatmu pada istrimu, itu juga sedekah. Kemudian sahabat ini ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayatin ahaduna syahwatu fi sedekah? Afiha ajrun, ya Rasulullah, apakah kalau kita seorang di antara kita ini dia menyalurkan syahwatnya kepada istri, ada padanya pahala ya Rasulullah? Nah, beliau jawab, bukankah kalau dia salurkan kepada yang haram ada dosa? Benar. Begitupun kalau kau salurkan kepada yang halal kepada istrimu, itu pahala. Subhanallah, sedekah istimewa. Maka semakin baik nilainya, tentunya semakin baik. Di sini ikhwah, ciptakan tarahum, saling menyayangi Anda dengan istri. Jangan sampai seorang suami ini dengan orang lain bisa senyum, tapi kalau di rumah dengan istrinya enggak ada senyum. Jangan sampai. Begitupun istri, kalau ada orang lain datang bertamu keluarganya atau temannya, oh ramah sekali. Silakan. Oh, dengan senyum, dengan manisnya dia menawarkan, tapi suaminya ambil sendiri saja lah, nggak usah diambil. Subhanallah, kayak tamu aja minta dilayanin mamanya. Ini istri-istri yang udah begini yang repot ini memang. Maka Anda harus pengalaman bagaimana menciptakan watak keras ini menjadi lembut sehalus sutra. Nah, ini yang susah. Ya, kalau nggak bisa diapakan? Nah, ikhwah barakallahu fikum. Ya, kalau bisa dipertahankan, kalau enggak bisa apa boleh buat. Nah, jangan semudah itu diceraikan, dididik. Ya. Kemudian yang barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah menyebutkan dalam ayat yang kita baca tadi ini di sini, Allah memberikan kepada kita kaum mukminin syariat untuk kita menikah, dan Allah juga ya membolehkan pada syariat ini kita untuk bercerai memang. Dan Allah membolehkan kita rujuk kembali. Beda dengan syariat orang-orang Nasara. Kalau orang-orang Nasara itu mereka membolehkan nikah tapi enggak boleh cerai. Ini Nasara. Kalau Yahudi kebalikannya, ya. Orang Yahudi beda lagi. Ya, di kalangan mereka orang Yahudi mereka itu tidak ada rujuk. Kalau di kalangan Nasara tidak boleh cerai. Kalau sudah nikah enggak boleh cerai. Kalau Yahudi sudah nikah cerai enggak boleh rujuk. Nah, dalam Islam ini Allah sudah sempurnakan. Dibolehkan kita bahkan diperintahkan menikah. Dan ada boleh untuk menceraikan, tapi dibolehkan juga untuk rujuk. Tapi ingat, nanti dalam pembahasan yang akan datang tentunya dalam bab masalah hukum cerai dan rujuk ini sangat perlu kita ketahui. Ya, yang akan kita sambung di sini barakallahu fikum ya, adalah kalau tadi sudah kita sampaikan tentang bagaimana idealnya wanita untuk dinikahi. Jadi yang pertama urutkan saja yang punya agama, yang kedua yang punya kecantikan, yang ketiga yang punya kekayaan, keempatnya dia adalah keturunan orang yang baik. Ini idealnya, ya. Kemudian ikhwah, tentunya bagi kaum laki-laki sama dengan wanita ini. Untuk wanita cari laki-laki yang tampan, kaya raya, keturunannya bagus, agamanya bagus. Kan sama sebenarnya intinya. Walaupun tidak dirinci tapi intinya juga sama. Kalau ternyata yang datang ke rumah ternyata laki-laki ini ya wajahnya pas-pasan, hartanya ya kekurangan. Subhanallah, karena baru selesai dari pesantren mamanya. Kemudian orang tuanya ya orang desa mamanya ya, bukan orang pejabat. Kemudian dia agamanya bagus. Nah, ini kok orang tua bingung berpikir. Ini yang diterima atau yang kemarin datang? Karena yang kemarin datang beda lagi. Agamanya enggak dikenal kayak apa orangnya. Tapi orang tuanya kaya, dia datang dengan Avanza. Terima sajalah yang kemarin. Tapi yang ini Avanza aja, Mas. Sudah datang duluan kemarin ini ngelamar. Padahal kemarin dia mau nolak, kenapa? Enggak cocok agamanya. Gitu. Tapi karena yang datang kemudian begini, yang kemarin aja, Nak, kamu pilih yang kaya. Padahal subhanallah ikhwah, bukan kekayaan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan jaminan kebahagiaan, tapi yang jelas adalah kesolehatannya. Dan ya barakallahu fikum, di sini Syekh Allah menyebutkan di antara apa yang disampaikan oleh beliau manfaat daripada menikah ikhwah. Barakallahu fikum. Allah akan memberikan kepada kita kekayaan yang tentunya kekayaan ini bersifat apa? Kekayaan batin dan kekayaan zahir dalam nikah. Ya, secara zahir kekayaan itu ya kecukupan kita dalam makan dan minum, papan dan sandang. Ya, Allah cukupi kita. Kenapa? Untuk ukuran jangan sampai kita standarkan dengan nilai nominal harta ikhwah. Secara zahir ya nikmat Allah, kekayaan itu. Karena apa? Kekayaan itu bukan ukuran kebahagiaan. Taruh sekarang umpamanya kalau kita mengukur kebahagiaan dengan kekayaan harta benda, berapa standar kekayaan yang menjadikan orang bahagia? Ada enggak? Ya. Oh, standarnya bahagia itu kalau orang itu punya kekayaan sekian miliar. Berarti ya orang yang dapat harta enggak sampai miliar enggak bahagia. Enggak bisa standar itu, ikhwan. Tapi antum merasakan ini ya, sama istri untuk saling-saling tawasau bil haq tawasau bis sabr, bahwa Allah akan memberikan kekayaan dengan menikah ini, kekayaan secara zahir akan tercukupi. Dan alhamdulillah kayaknya belum kita mendengar ahli sunnah nikah habis nikah kelaparan sampai mati, belum pernah ada. Tidak ada ya, tidak ada insyaallah, belum kita dengar. Semoga tidak akan terjadi. Yang kedua, yang lebih utama, Allah beri kekayaan jiwa yang tidak bisa didapati dengan ini. Seorang bujangan itu dia tidak akan pernah jiwanya akan tercukupi, pasti tetap akan terus merana, tidak akan mungkin akan mendapatkan kekayaan jiwa. Ya, yang namanya kekayaan jiwa kapan? Tercukupinya kebutuhan jiwanya, maksudnya. Seperti kekayaan harta kan, orang dikatakan kaya ketika tercukupi kebutuhan, ya kebutuhan primer atau sekundernya sudah kecukupan gitu loh, itu kaya berarti. Nah ini kebutuhan rohani kita ini kalau belum terpenuhi, ya itu belum kaya. Maka subhanallah ikhwah, kekayaan yang Allah berikan kepada seorang yang telah menikah itu tidak bisa diukur dengan harta. Kekayaan pada jiwa, terpenuhinya jiwanya itu. Laki-laki terpenuhi, istri pun terpenuhi. Dan dengan terpenuhi jiwa inilah menjadikan ketentraman hidupnya. Sehingga mestinya dengan ilmu seorang memasuki rumah tangga itu yang kemudian akan melahirkan sifat qanaah. Yang dengan sifat qanaah ini subhanallah, kekayaan di atas kekayaan Allah akan berikan kepadanya. Itu akan lahir kebahagiaan dalam berumah tangganya ikhwah. Suami qanaah menerima apapun yang ada pada istrinya, dia akan lapang dada. Kurang sedikit kecantikannya tidak mengapa, kurang sedikit hartanya juga tidak mengapa, asal jangan kurang agamanya. Toh, atau dibalik, ya biar enggak pinter enggak apa-apa, yang penting kaya, yang penting cantik. Ini Anda yang akan celaka nanti. Begitupun wanita, harus banyak bersyukur, qanaah dengan apa yang diberikan Allah dari suaminya. Yaitu biarpun rupanya biasa-biasa, tapi dia setia, dia bisa cari nafkah, bersyukurlah kepada Allah, doakan, doakan kebaikan baginya. Kemudian ikhwah, seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau menjelaskan di dalam pernikahan ini ada satu perkara, yaitu dibolehkannya jima. Yang ini salah satu tujuan maksud dari pernikahan itu sendiri, ya. Yang mana kata beliau, di sini ada tiga tujuan penting yang harus kita sadari dengan menikah. Dihalalkannya seorang suami berhubungan dengan istrinya, yang dengan ini saja dia akan dapati tiga keutamaan, tidak fadilah, ya. Yang pertama adalah apa? Hifdzun nasl wadawamun na'i ila antatakamul uddah alladhi qadarallahu biruzuhila ila hadal alam, ya. Yang pertama ini akan Allah berikan padanya, ya, kepada suami istri ini terjaganya keturunan, ya, akan terjaganya keturunan, dan Allah akan terus jaga atau Allah akan hadirkan dari keturunan yang sah dengan suami istri atau pernikahan ini, lahir keturunan yang sah ke dunia ini. Ini yang pertama ikhwah, hifdzun nasl, terjaga keturunan, dan akan terus ada garis apa? Garis nasab. Tapi coba kalau anak lahir di luar nikah, tidak ada nasabnya. Coba adzan dulu insyaallah, ya. Adzan dulu, kita nasabmu sebentar. Fadhal muadzin, adzan dulu. Hmm, what a...